السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada jamaah Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fil din, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan waktu yang luang untuk talabul ilmi syar'i. Ini kenikmatan yang besar yang wajib kita bersyukur. Maka gunakan kesempatan ini untuk betul-betul dan sungguh-sungguh belajar, baik yang ada di masjid ini maupun juga yang mendengarkan lewat radio atau juga lewat televisi. Roja ini tolong diperhatikan, antum gunakan kesempatan untuk bisa memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dengarkan baik-baik, buka kitabnya, buka bukunya dan catat, supaya antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang kita minta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Pahami baik-baik, karena ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah yang penting, masalah yang pokok, yang harus kita tahu, yang harus kita yakini, harus kita pahami, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan jalan yang lurus, yang wajib kita tempuh menuju kepada Allah SWT. Ini yang kita kaji, kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Arti syarah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yang sudah kita bahas di awal-awal, bahwa pembahasan kita bicara soal akidah, akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah. Dikatakan sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW, dikatakan jamaah mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena banyak orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi mereka menyimpang akidahnya, sangat jauh penyimpangannya. Apalagi ketika kita berbicara tentang ini, berkaitan tentang sifat al-ulu, berkaitan tentang istiwa di atas arsy dan yang lainnya, mereka justru tidak menetapkan sifat ini bagi Allah SWT. Padahal kita sudah tahu, kita sudah yakin dengan ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat al-ulu bagi Allah SWT. Begitu juga hadis Nabi yang sahih, begitu juga asar dari para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan juga penjelasan para imam, semuanya sepakat tentang sifat al-ulu. akan dibawakan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Beliau menjelaskan di akhir buku itu, kata beliau, kalau seandainya mau, aku akan bawakan 1000 dalil. Beliau bawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, kemudian juga dibawakan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, para imam, kemudian dibawakan juga perkataannya jin yang muslim, kemudian juga penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang binatang, hatta binatang mengakui bahwa Allah itu di atas langit, dibawakan oleh Al-Qayyim. Tapi ini masih ditolak oleh orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanya Allah di mana, di mana-mana. Ini bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanya tentang Allah di mana, Allah di hati. Ini bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita wajib menetapkan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Sekarang kita akan bahas tentang arsy, kursi dan istiwanya Allah di atas arsy. Yang kita akan bahas insyaallah pada pagi ini, pada hari ini, yang kita akan bahas tentang poin yang ke-13 dan poin yang ke-14, tentang arsynya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Di dua poin yang kita akan bahas pada hari ini. Poin yang ke-13 tentang arsy. Singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlussunnah wal jamaah mengimani bahwa arsynya Allah dan kursinya lah benar adanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dia adalah Rabb yang memiliki arsy singgasana yang agung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, fata'alallahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Allah juga berfirman, dzul arshil majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Allah mensifatkan arsy ini dengan arsyun azim, Allah mensifatkan juga dengan arsyun karim dan juga arsyun majid. Ada yang menyebutkan bahwa al-majid sebagai sifat daripada Allah, dzul arsyil majid. Apabila seorang muslim mengalami kesulitan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini dihafalkan ini ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, atau ada masalah, atau ada muskilah, atau kesedihan, atau yang lainnya. Baca ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Diulang-ulang ini. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb langit dan juga Rabb bumi serta Rabb pemilik arsy yang mulia. Di sini disebutkan dengan Rabbul Arsyil Azim. Di sini juga disebutkan dengan Rabbul Arsyil Karim. Jadi arsnya Allah yang maha besar dan juga arsnya Allah yang maha mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibn Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi zikir ini kita baca di saat kita mengalami kesulitan. Ini dibaca. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rasulullah SAW juga bersabda, fa idza sa'atumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahmani. Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Sesungguhnya ialah surga yang paling utama, surga yang paling tinggi, di atasnya terdapat arsy Allah yang maha pengasih. Jadi suruh kita apabila kita berdoa minta Al-Firdaus, surga Firdaus. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa surga Firdaus itu awsatul jannah, surga yang paling utama, wa'al jannah, surga yang paling tinggi, wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya itu ada arsy Allah. Jadi langit yang ketujuh, kemudian setelah itu surga, di atas surga itu adalah arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-Nya Allah berada di atas air seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Dan samudra itu sangat luas ya. Di dalam kitab Tauhid, di akhir dari kitab Tauhid, kalau antum belajar kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di akhir kitab itu disebutkan tentang jarak antara bumi dengan langit 500 tahun, antara langit yang pertama dengan langit kedua 500 tahun sampai langit yang ketujuh. Setelah itu, setelah langit yang ketujuh 500 tahun juga menuju samudra. Jarak samudra itu dari dasarnya sampai ke atas 500 tahun. Kemudian di atasnya lagi Arsyur Rahman. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Meskipun Allah berada di atas arsy yang jaraknya sangat jauh dengan bumi, semua tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Di sini kita berbicara tentang makhluk Allah yang paling besar. Yang maha besar makhluknya Allah yaitu arsy. Dari seluruh makhluk yang ada ini yang paling besar arsy-Nya Allah. Arsyur Rahman. Ini paling besar. Maka kita disuruh untuk meminta surga Firdaus, yang di atas surga Firdaus itu adalah Arsyur Rahman. Arsy adalah singgasana. Nah, hadis tentang apabila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kita bisa minta Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga Firdaus yang tinggi dan aku minta dari api neraka. Nabi menganjurkan kita sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepada Allah surga 3 kali. Maka surga mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlindung. Nabi SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari api neraka. Maka neraka juga mengatakan, ya Allah, lindungi orang itu dari api neraka. Di surga yang paling tinggi yang kita minta, surga Firdaus. Yang paling utama, paling tinggi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Ibnu Abi Asim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Jadi atap seluruh makhluk ini adalah arsy. Arsy Allah dipikul oleh para malaikat, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi satu malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu jarak antara telinga dan pundaknya malaikat tersebut jaraknya perjalanan 700 tahun. Menunjukkan besarnya, luar biasa malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhaditha an malakin minal malaikatillahi min hamatil arsh innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imiyati amin." Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang bertugas sebagai pemikul arsh. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Disebutkan di sini bahwa satu pemikul arsy itu, satu malaikat pemikul arsy, jarak malaikat antara pundaknya sampai telinganya 700 tahun. Menunjukkan besarnya, luar biasa malaikat ini. Dan yang memikul arsy-Nya Allah itu ada 8 malaikat seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, "Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Yang memikul arsy Allah di atas mereka itu pada hari itu ada 8 malaikat. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Dan Allah juga menyebutkan bahwa malaikat pemikul arsy itu kerjaannya bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seperti Allah sebutkan di dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 7. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 7, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir alladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat yang berada di sekitarnya, mereka semuanya bertasbih, memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. "Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunlah orang-orang yang taubat kepadamu, yang mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari azab neraka jahim." Ya, Allah menyebutkan tentang malaikat pemikul arsy, pekerjaan mereka bertasbih. Semua malaikat itu pekerjaan mereka bertasbih siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Itu pekerjaannya mereka. Dan malaikat tidak butuh makan, malaikat enggak butuh minum. Allah ciptakan demikian pekerjaan mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda tentang arsy dan kursi. Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqah bi ardi falah. Wa fadlu arsy ala kursi ka fadli tilka al falah ala tilka al halqah." Perumpamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi seperti cincin dilemparkan di padang sahara yang sangat luas. Dan keunggulan ars atas kursi seperti keunggulan padang sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Syaibah dalam Kitabul Arsy dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi di sini disebutkan perumpamaan langit yang tujuh dengan kursi. Allah menyebutkan tentang kursi beda dengan arsy. Kursi Allah menyebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi meliputi langit dan bumi. Yang dimaksud dengan kursi seperti disebutkan dari Sa'id bin Jubair dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat, yaitu ayat kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini wal arsyu la yaqdiruhu qadrahu illa Allah taala. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah. Sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah. Ini sahih riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Artinya asar ini, asar dari Ibnu Abbas yang menafsirkan tentang makna kursi, maknanya kursi itu adalah maudi'ul qadamain, tempat meletakkan kedua kaki Allah. Dan arsy tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Taala. Dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Jadi langit yang tujuh dengan kursi, kalau kita umpamakan ini meja ini merupakan padang pasir yang sangat luas. Kemudian langit yang tujuh itu seperti gelang atau cincin. Nah, padang pasir yang luas ini adalah kursi. Perumpamaan ini, perumpamaan untuk menggambarkan langit yang tujuh, gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Berarti langit yang tujuh itu sangat kecil dibandingkan apa? Kursi. Kursi dibandingkan dengan aras sama seperti itu. Arti kursi itu seperti cincin atau gelang, dan arasnya itu seperti padang pasir yang sangat luas. Paham ya? Ya. Jadi perumpamaan antara kursi dengan langit yang tujuh, langit yang tujuh itu seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu umpamakan seperti kursi. Berarti kecil benar itu langit yang tujuh dibandingkan dengan apa? Kursi. Dan sekarang kursi dengan arsy, kursi itu tempat injakan kaki Allah, kecil dibandingkan dengan arsy Allah yang sangat besar. Jadi memang Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini wajib kita imani. Jadi kursi bukan ilmu, kursi bukan arsy. Kursi diartikan oleh Ibnu Abbas, dan kita dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yang pertama ayat dengan ayat, yang kedua ayat dengan hadis Nabi SAW, yang ketiga ayat dengan penjelasan para sahabat, kemudian baru setelah itu penjelasan tabi'in, baru kemudian kembali kepada lughatul Arab, kembali kepada bahasa Arab. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam muqaddimah tafsirnya, dan juga oleh Syekhul Islam dalam muqaddimah usul tafsir. Imam At-Tahawi rahimah yang wafat tahun 321 Hijriah mengatakan, Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang ada di bawahnya. Allah meliputi segala sesuatu yang berada di atas segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu dan Allah berada di atas segala sesuatu. Maksudnya Allah dari seluruh makhluk ini, Allah yang paling tinggi sudah berada di atas arsy. Dan Allah tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah berada di atas arsy dan Allah di atasnya segala sesuatu. Artinya makhluk yang Allah ciptakan semuanya ini, maka Allah berada di atasnya. Dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu tentang sifat al-ulu, bahwa sifat ulu itu merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi berkata, kalau tadi Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah dalam akidah At-Tahawiyah. Kemudian Ibn Abil Izz mengatakan, beliau Imam At-Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan arsy dan Allah bersemayam di atas arsy bukanlah karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan arsy, tetapi Allah mempunyai hikmah tersendiri tentang hal itu. Artinya Allah berada di atas arsy bukannya Allah butuh kepada arsy, tapi karena Allah SWT mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menciptakan arsy itu dan juga istiwa di atasnya. Sekarang kita masuk poin yang ke-14. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan istiwa, pastinya bersemayamnya Allah di atas arsy, termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, bahwasanya Allah berada di atas semua langit, Allah istiwa di atas arsy. Maha tinggi Allah di atas segala makhluk ciptaannya. Allah Azza wa Jalla tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalil-dalil tentang Allah berada di langit sudah kita bahas di poin yang ke-12. Sudah kita bahas ayat-ayatnya. Bisa juga dilihat lagi nanti di footnote itu ada surah Al-Mulk ayat 16-17, Al-An'am ayat 18, ayat 61, An-Nahl ayat 50, Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 36-37 dan surah Fatir ayat 10. Dan masih banyak lagi yang lain, masih puluhan ayat atau ratusan ayat berkaitan dengan al-ulu. Adapun tentang istiwa Allah di atas arsy, Allah sebutkan dalam 7 tempat. Itu ada di footnote. Untuk melihat di halaman 205, poin yang ke-14 dan footnote nomor 275. Dalil-dalil tentang istiwa Allah di atas arsy disebut oleh Allah dalam 7 tempat. Dalam surah Al-A'raf yang nanti kita akan baca ini ayat 54, surah Yunus ayat 3, surah Ar-Ra'd ayat 2, surah Taha ayat 5, surah Al-Furqan ayat 59, surah As-Sajdah ayat 4 dan surah Al-Hadid ayat 4. Di surah Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayamin thumma istawa al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayamin, sesungguhnya Allah Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'ala 'ash, Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubu hatitha. Allah menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah dan maha barakah Rabb seluruh alam. Tentang ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Saya akan bacakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ada di sini terjemahan, saya akan bacakan bahasa Arabnya dulu dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-A'raf ayat 54. Wa amma qawlu ta'ala thumma istawa 'al-'arsy falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdi'u bastiha wa innama yuslaku fi hadzal maqami madhhabu as-salafis salih Malik wal-Auza'i wa-Tsauri wal-Laits bin Sa'd wa-Syafi'i wa-Ahmad bin Hanbal wa-Ishaq bin Rahawi wa-ghairuhum min a'immatil muslimin qadiman wa haditha wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin wa dhahirul mutabadiru ila adhanil mushabbihina manfiyun anillahi fa innallaha la yushbihu shay'un min khalqihi walaysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir bal amru kama qala imatu minhum Nu'aym bin Hammad Al-Khuzai Syekh Al-Bukhari man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafara wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafara wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun faman athbata lillahi ta'ala ma warad bihi al-ayat ayat as-sarihatu wal akhbaru as-sahihatu al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa nafa'anillahi ta'ala an-naqaisa faqad salaka sabila al-huda. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan dia terjemahannya di halaman 206 dari buku ini, pandangan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah, pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawi, dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu imraruha kama ja'at, arti membiarkannya sebagaimana adanya, sebagaimana datangnya. Arti prinsip dalam kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, imraruha kama ja'at, menetapkannya, membiarkannya sebagaimana datangnya. Min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Tanpa takyif, artinya kita menafsirkan ayat itu sebagaimana datangnya. Jangan diartikan dengan ra'yu kita atau dengan pendapat yang lain. Artinya sebagaimana adanya seperti itu, tanpa takyif, tanpa mempersoalkan kaifiatnya atau hakikatnya, tanpa tashbih, tanpa penyerupaan, dan tanpa ta'til, tanpa penolakan. Dan setiap makna yang zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut faham musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah Taala. Karena tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Seperti yang Allah firmankan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi persoalannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh para imam Di antaranya oleh Imam Nuaim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari rahimahumullah. Ia pernah berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla makhluknya, maka ia telah kafir. Dan barang siapa mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, berarti ia juga telah kafir. Tidaklah apa-apa yang telah disifatkan Allah bagi dirinya sendiri dan oleh Rasulnya merupakan satu bentuk penyerupaan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quran Karim yang jelas dan hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, berarti ia telah menempuh jalan hidayah dan petunjuk. Antum perhatikan ya, saya ulangi dan tolong semua perhatikan dan antum bisa paham penjelasan para imam. Semua imam sepakat, enggak ada yang keluar dari manhaj ini. Seluruh imam, seluruh sahabat, semuanya itu sepakat bahwa mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi diri Allah, bagi zatnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah SWT. Mereka tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak mentakwil, tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Enggak ada seorang sahabat menanyakan bagaimana sifat Allah, enggak ada sama sekali. Artinya semua mereka mengimani. Jadi di sini para imam semuanya mengatakan imraruha kama ja'at. Biarkan dia sebagaimana datangnya. Ketika disebutkan tentang Ar-Rahman al-Arsistawa, Allah istiwa di atas aras, ya kita tetapkan demikian. Jangan diartikan dengan yang lain. Istiwa berarti Allah berada di atas aras. Gak boleh kita menanyakan bagaimana istiwanya Allah, gak boleh. Gak boleh juga menyerupakan, tasbih gak boleh. Gak boleh juga ta'til, menolak, tidak boleh. Wajib mengimani, menetapkan. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang mengetahui musyabbiha, menyerupakan Allah dan makhluknya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah. Karena Allah, karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Jadi mereka mempunyai paham kalau kita menetapkan Allah istiwa di atas aras, kata mereka ini berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga bisa istiwa di atas kursi, bisa istiwa di atas kendaraan atau binatang atau yang lainnya. Ini pemahaman musyabbihah. Sehingga kata mereka, kalau itu sama dengan makhluk, maka kita nafikan dari Allah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Tidak sama. Istiwanya Allah di atas aras tidak sama dengan istiwanya manusia atau raja di singgasana mereka. Beda jauh. Kita kembali kepada kaidah dari Al-Quran. Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samir basir. Bahwa Allah enggak sama dengan sesuatu, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi enggak sama. Ketika kita menetapkan wajahnya Allah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, karena yang menyebutkan tentang wajahnya Allah, Allah dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah menetapkan. Ketika Allah menyebutkan tentang tangan Allah, kita wajib menetapkan tangan Allah. Bukan berarti kita menyamakan tangannya Allah dengan makhluknya, tidak. Wajib kita menetapkan hakikat dari sifat-sifat itu, wajib kita tetapkan. Tapi kita gak tahu tentang apanya, tentang bagaimananya, tentang hakikat wajah, hakikat tangan, hakikat istiwa. Kita wajib menetapkan hakikat itu. Dan orang Arab semua tahu tentang artinya. Mana wajah, tangan, kaki, istiwa, tahu semua orang Arab, semuanya. Dari zaman wahyu ini turun dan Allah berfirman kepada mereka dan Nabi sampaikan kepada umatnya, mereka paham itu. Wajib tetapkan. Tapi tentang kaifiatnya, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, enggak ada yang tahu. Karena Allah tidak menjelaskan. Dan Rasulullah tidak menjelaskan. Kita wajib apa di sini? Mengimani. Berarti kita mengimani sebagaimana adanya tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikatnya, bagaimana sifat itu. Enggak boleh kita menyerupai Allah dengan makhluknya, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh. Makanya ketika orang menyamakan Allah dengan makhluknya, dikatakan oleh Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai kafir. Man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari. Kata Ibnu Katsir, man syabbaha Allah, kata Ibnu Katsir, bahwa Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai mengatakan rahimahullah, man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kata kafir. Jadi ketika kita menetapkan Allah di atas ars, bukan berarti kita ini menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Justru ini jalan yang selamat. Jadi mereka menganggap bahwa kita atau salafus saleh yang menetapkan Allah istiwa, Allah menetapkan wajah Allah, menetapkan tangan Allah, dianggap oleh mereka mujassimah atau musyabbihah. Dianggap oleh mereka apa? Mujassimah. Musyabbihah artinya orang-orang yang menetapkan Allah sama seperti makhluknya. Tidak. Salafus saleh sangat jauh dari itu. Makanya tegas dikatakan oleh Imam Ibnu, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Enggak mungkin salaf itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yang tetapkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah telah berikan untuk dirinya, berarti juga dia telah kafir. Allah menetapkan tentang sifat istiwa bagi Allah, yang merupakan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah bagi Allah. Kita wajib menetapkan, atau Allah menetapkan wajah, tangan dan yang lainnya, maka kita wajib menetapkan. Barang siapa yang mengingkari sifat itu, maka dia kafir. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulnya kepada Allah Taala, maka itu bukan bentuk penyerupaan, bukan bentuk menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah setiap apa yang disebutkan pada ayat Al-Quran Karim yang jelas dan hadis Nabi yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, semua sifat kurang kita nafikan, berarti ia telah menempuh jalan hidayah petunjuk. Berarti orang yang tidak mengikuti jalan ini pasti sesat. Sudah terbukti dari firqah-firqah yang sesat, ya mereka sesat terutama dalam masalah ini, dalam masalah asma wa sifat, nama dan sifat, sesat mereka. Sudah jelas ini penjelasan dari Allah begini, dari hadis begini, dari penjelasan sahabat begini, mereka mengingkari. Ya Mu'tazilah Jahmiyah, kata mereka, enggak mungkin Allah punya sifat ini. Kalau Allah punya sifat ini, berarti sama dengan makhluknya. Kita wajib mensucikan. Akhirnya mereka mengingkari semua sifat. Maka dikafirkan oleh para ulama. Maka dikatakan al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah itu kafir. Kemudian diikuti lagi oleh yang lainnya, oleh Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat. Jadi ini tentang istiwanya Allah, semua sepakat, semuanya. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan surah Al-A'raf, kata beliau begini: ثُمَّ اسْتَوَى الْعَرْشِ. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi ini lebih dahulu dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir wafatnya tahun 774 Hijriah, kalau Imam Al-Qurtubi wafat tahun 671 Hijriah, beda 100 tahun lebih dahulu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Hafidz Quran, yang terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi, itu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Syamsuddin Al-Qurtubi, kata beliau, ثُمَّ اسْتَوَارَسْ هَذِي الْمَسْأَلَةِ هَذِي مَسْأَلَةُ الْإِسْتِوَاءِ وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا كَلَامٌ وَإِجْرَاءٌ. Tentang masalah istiwa ini banyak perkataan dan banyak pendapat. Qad bayyana aqwal ulama fiha fil kitab al asna fi syarh asma'il asma'illahi al husna wa sifatil ula wa dzakarna fiha hunaka 14 qawlan. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa saya sudah sebutkan tentang masalah ini perkataan ulama dalam kitabnya Al-Asna fi Syarh Asmaul Husna wa Sifatil Ula. Kami sebutkan ada 14 perkataan. Tapi ini semuanya enggak benar, yang benar cuma satu. Dan perkataan dari mutaqaddimin, mutaakhirin tentang wajibnya kita mensucikan Allah dari sifat jiha, tahayyuz dan yang lainnya, kata beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan begini, wa qad kana as-salaful awwalu radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafil jiha wa la yantiquna bidzalik bal nataqu hum wal kaffatu bi itsbatiha lillahi ta'ala kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya salaf generasi yang pertama, mudah Allah meridhai mereka semuanya, mereka tidak mengatakan untuk menafikan jiha, jiha ulu, jiha arti arah atas, dan mereka enggak mengatakan ini kan istilah arah jiha ini adanya belakangan, zaman sahabat enggak ada, zaman tabiin enggak ada, zaman tabi'ut enggak ada, zamannya para imam yang empat tidak ada, belakangan ada setelah masuknya ilmu filsafat dan diterjemahkan yang buku-buku filsafat di abad kedua Hijriah. Baru ada istilah ini. Sebelumnya enggak ada, sama sekali enggak ada. Jadi enggak ada seorang ulama salaf mengatakan demikian. Bahkan mereka mengucapkan dan semuanya, semua ulama salaf menetapkan bagi Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dikabarkan oleh para rasulnya. Wa lam yunkir ahadun minas salafis salih annahu istawa ala arsyi haqiqatan wa khussal arsyu bidzalik li annahu a'zamu makhluqatihi wa innama jahilu kayfiyatal istiwa fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Enggak ada seorang dari ulama salaf, enggak ada sama dari sahabat, tabi'in, tabi'in, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Allah bersemayam di atas arsy secara hakikatnya. Disebutkan arsy pada ayat itu karena arsy itu merupakan makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk yang ada, yang mereka tidak ketahui tentang kaifiat istiwa Allah karena tidak ada yang tahu tentang hakikatnya. Ini pernyataan dari Imam Al-Qurtubi, meskipun Imam Al-Qurtubi condong kepada pendapat Asy'ariyah, tapi di sini dia mengatakan benar ini tentang ayat ini, bahwa ulama salaf menetapkan secara hakikat. Kemudian dibawakan karena Imam Qurtubi di Qurtuba di Spanyol, dia di sana mazhabnya mazhab Maliki. Kemudian dibawakan perkataan Imam Malik yang nanti kita akan bahas, yaitu al-istiwa ghair majhul, tentang istiwa itu. Yang dikatakan istiwa, kata beliau, wal istiwa fi kalamil Arab wal ulu wal istiqrar. Yang dikatakan istiwa menurut bahasa Arab yaitu tinggi, sifat tinggi dan menetap di atasnya. Ini perkataan. Sekarang saya bawakan perkataan dari Imam Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, yang orang mengikuti pemahaman apa? Asy'ariyah. Imamnya tidak seperti yang mereka ikuti itu. Karena memang Abu Hasan Al-Asy'ari dalam fase kehidupannya mengalami tiga fase. Yang pertama, fase i'tizal, mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Karena beliau Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, beliau Abu Hasan ini rahimahullah, waktu dia masih kecil bapaknya meninggal. Kemudian dia ibunya nikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Sehingga dididiklah Abu Hasan Al-Asy'ari ini dengan pemahaman Mu'tazilah dan mengikuti demikian kurang lebih selama 40 tahun. Kemudian fase yang kedua, beliau mengikuti pendapatnya Qullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Kulabiyah. Pada akhirnya Asy'ariyah ini Kulabiyah. Mentakwilkan, menetapkan 7 sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Mengikuti beberapa tahun mengikuti pendapat itu, kemudian terakhir beliau waktu beliau melepaskan jubahnya, kalau dia seorang tokoh ya, saya melepaskan diri dari pemahaman Mu'tazilah. Kemudian dia mengikuti pemahaman Kulabiyah kurang lebih 7 tahun. Setelah itu dia kembali kepada pemahaman akidah salaf. Yang terakhir ini, yang terakhir yang ditulis bukunya Al-Ibana Nusulidiyana. Ini diakui oleh semua orang yang mengikuti pemahaman Asy'ari, mengakui Al-Ibana. Dan dalam pemahaman orang-orang Asy'ari, mereka menolak tentang sifat ulu, karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Dan menolak juga tentang Allah istiwa di atas arsy. Sampai hari ini, padahal Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana menjelaskan bahwa beliau menetapkan tentang masalah ini, bab zikril istiwa ala arsy, di kitab Al-Ibana an Usuliddiyana. Beliau membawakan bab zikr al-istiwa al-arsy. Kata beliau begini, fa in qala qailun ma taquluna fil istiwa, qila lahu naqulu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyhi kama qala ta'ala ar-rahmanu al-arsy istawa wa qad qala al-maliku azza wa jalla ilayya yas'alu al-kalimu at-tayyib وقال بل رفع الله إليه وقد قال عز وجل يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه dan seterusnya. Kata, apabila ada orang mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang istiwa, maka katakanlah kepadanya, kami, maksudnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan orang mengikutinya, berpendapat sesungguhnya Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Dan di buku ini ada surah Taha ayat 5, Ar-Rahman al-arsy istawa. Dan Allah juga sebagai Raja Azza wa Jalla mengatakan kepada Allah naik kalimat yang baik. Ini sudah kita bahas ayat ini pada pekan yang lalu tentang sifat ulu. Allah juga berfirman, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah juga berfirman, yudabbirul amra minas sama'il ard, dalam surah As-Sajdah ayat 5, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya, menunjukkan Allah di atas, dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan lagi, falamma kana al-arsyu fawqa samat. Ini saya enggak bawakan dalil-dalil tentang ayat-ayat, karena sudah saya bawakan di buku Syarah Aqidah ini tentang sifat ulu. Yang kedua kata beliau, falamma kana al-arsyu fawqa samawat qala amintu man fis sama li'annahu mustawin al-arsyil ladzi fawqa samawat wa kullu ma'ala fa huwa sama fal arsyu a'la samawat. Jadi kata beliau, kata Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, arsy itu di atas langit. Ketika Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, Allah istiwa di atas arsy yang merupakan atasnya seluruh langit, dan semua yang di atas adalah langit, dan arsy merupakan langit yang paling tinggi, di atasnya langit yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Qara'ina al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'u nahwa as-sama' li'anna Allah 'azza wa jalla mustawin 'ala al-'arsy alladhi huwa fawqa as-samawat. Falaula anna Allah 'azza wa jalla 'ala al-'arsy lam yarfa'u aydiyahum nahwa al-'arsy." Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, kami melihat kaum muslimin seluruhnya, bukannya kaum muslimin aja atau orang kafir, mengangkat tangannya ketika berdoa ke arah langit, bukannya kaum muslimin atau orang kafir, hatta binatang, ada semut itu mengangkat ke langit dia. Dalam riwayat yang sahih. Karena Allah, kenapa mereka mengangkat ke langit? Karena Allah berada di arsy yang merupakan di atasnya langit. Kalau seandainya Allah tidak berada di atas arsy, mereka enggak akan angkat tangan mereka ke langit. Ini fitrah. Artinya manusia, jin, binatang semuanya mengangkat ke langit. Demikian. Kemudian disebutkan lagi bantahan dia kepada Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah yang mengatakan Ar-Rahman istawa, maksudnya istaula. Yang dibantah oleh beliau, mereka mengingkari tentang arsy-Nya Allah, mengingkari tentang mana istiwa diartikan dengan kekuasaan. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya yang mereka sebutkan istiwa itu diartikan dengan istaula, berkuasa, walau kana hadza kama dzakaru kana la farqa bainal arsy wal ardhis sabi'ah. Kalau dikatakan Allah itu berkuasa, enggak ada bedanya antara arsy dengan langit yang tujuh. Kenapa? Li'anna Allah azza wa jalla qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa segala sesuatu. Kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, maksudnya Allah itu berkuasa, apa bedanya Allah di atas arsy dengan Allah di bumi ini? Allah menguasai semuanya, Allah berkuasa. Dan kalimat ini juga menunjukkan kepada mughalaba istaula itu. Kalau dikatakan istawa diartikan istaula, berarti sebelumnya ada yang menang, ada yang kalah, sehingga dia berkuasa. Dan ini enggak mungkin bagi Allah Taala. Istiwa ya istiwa, enggak bisa diartikan yang lain. Kemudian bantahan banyak ini tentang masalah ini dari beliau. Kemudian kata beliau lagi, Mu'tazilah, Haruriyah, Jahmiyah mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau dikatakan di semua tempat, berarti Allah ada di tempat yang suci, tempat yang kotor. Dan ini bertentangan dengan agama. Ta'alallahu angkaulim kulluan kabira. Allah maha suci dari perkataan mereka, dan Allah itu maha tinggi dan Allah maha besar. Dan yang bantah ini banyak, bukan hanya Abu Hasan aja tentang perkataan. Syekhul Islam juga bantah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra. Kitab ini beliau tulis menjelaskan tentang sifat ulu bagi Allah dan istiwa darash. Seperti juga yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Ghazul Jami'ul Al-Mu'atilah. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, saya bacakan sedikit aja penjelasan beliau tentang istiwa Allah di atas arsy. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, beliau nulis kitab ini karena banyak pertanyaan, karena di zamannya banyak firqah-firqah yang sesat yang menafikan Allah di atas langit, yang mengatakan Allah bukannya istiwa, istaula dan segala macam. Beliau ditanya, nah ini beliau tulis kitab ini dari mulai ba'da zuhur sampai asar, selesai. Ba'da zuhur sampai asar. Kemudian beliau nulis kitab Aqidah Wasithiyah dari ba'da asar sampai maghrib, selesai. Karena semua udah hafal di luar kepala. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para sahabat, tabi'in, semuanya sudah ditulis. Ba'da zuhur sampai asar. Kata beliau begini, فَهَذَا كِتَبُ اللَّهِ min awwalihi ila akhirihi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha thumma ammatu kalami as-sahabati wa tabi'in thumma kalamu sa'ir al-a'immati mamlu'un bima huwa imma nassun wa imma zahirun fi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli shay'in wa 'aliyyun 'ala kulli shay'in wa annahu fauqal arsy wa annahu fauqas sama. Kemudian dibawakan dalilnya, banyak dalilnya, saya enggak perlu sebutkan. Kitabullah dari yang awal sampai akhir, dan sunnah Rasulullah SAW dari yang pertama, dari yang awal sampai akhir, kemudian seluruh perkataan para sahabat dan tabi'in, dan seluruh perkataan para imam, imam-imam yang mengikuti Quran wa sunnah fahmi salaf, ini penuh semuanya dalil. Apakah nas yang zahir, jadi iman nas atau iman zahir perkataan mereka bahwasanya Allah SWT di atas segala sesuatu, Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu, Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy. Kemudian dibawakan ayat-ayatnya. Itu penjelasan beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi di halaman yang lain, kata beliau, wa'lam laisa anna laisa fil aqli sharih wala fil naqli sahih ma yujibu mukhalafata tariqati salafiyati aslan. Kata beliau, ketahuilah, tidaklah akal yang waras, tidak juga akal yang sahih, yang wajibkan kita untuk menyalahi jalannya salafus saleh. Artinya, secara akal, secara dalil, kita ini wajib mengikuti apa? Pemahaman salafus saleh. Makanya ketika orang menyalahi pemahaman para sahabat, mereka pasti sesat. Dan dipertanyakan tentang akalnya mereka. Kalau akalnya mereka waras, mesti mereka mengikuti. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, akalnya waras, dan dia dapat petunjuk, mesti mengikuti salafus saleh. Ketika dia gak mengikuti salafus saleh, berarti akalnya gak beres, hatinya gak beres, dan dia tidak mengikuti dalil. Ini dibawakan penjelasannya. Makanya Syekhul Islam juga punya buku, punya kitab untuk membantah cara berpikirnya mereka. Dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, 7 jilid untuk membantah cara berpikirnya mereka itu yang tidak benar. Sama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim juga membantah tentang cara berpikir mereka yang salah di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Jadi ini jelas ini bahwa kita wajib menetapkan jalan yang harus ditempuh, jalan yang salafus saleh, ini jalan selamat. Kalau mengikuti yang lain, mereka juga bingung. Kalau ditanya nih sekarang tokoh-tokoh yang mereka mengatakan ahlu sunnah, katanya mereka, padahal hakikatnya mereka asyariyah, Allah di mana? Bingung mereka. Di semua tempat. Kalau kita berdoa gimana dong? Kalau semua tempat. Kalau di bawah, kita berdoa ke bawah. Ini. Coba bingung ya mereka juga. Di mana Allah? Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dalam alam, di luar alam. Mereka juga bingung. Makanya sudah saya bawakan pada pekan yang lalu bagaimana bingungnya Imam Fakhrur Razi. Di akhir ayatnya mereka bingung. Akhirnya kembali kepada pemahaman salaf. Semuanya seperti itu. Maka yang aman, yang selamat, yang wajib kita ikuti, mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Terjaga hati kita, terjaga akal kita, dan selamat. Karena kita ingin selamat di akhirat. Yang terakhir, kita lihat di sini tentang Ar-Rahman al-Istawa. Allah bersemayam di atas arsy dalam surah Taha ayat 5. Ketika Imam Malik rahimahullah yang wafat tahun 179 Hijri tanya tentang istiwa Allah, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin wal-kaif ghairu ma'qulin wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhalla. Istiwanya Allah itu maklum, sudah ketahui maknanya. Sering orang mengartikan al-istiwa'u maklum, wal-kaif ghairu ma'qul, wal-kaif majhul, dan kaifiatnya tidak dapat dicapai dengan nalar, tidak diketahui. Wal iman bi wajib, mengiman wajib, menanyakan tentang itu lebih bid'ah, dan aku tidak lihat engkau kecuali kesesatan. Kemudian Imam Malik rahimahullah memerintahkan orang untuk mengeluarkan orang tersebut dari majlisnya. Ini bisa dilihat dalam Mukhtasar al-Ulu bil Ali Ghaffar oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi Imam Adz-Dzahabi menulis kitab khusus tentang ulu, sifat ulu bagi Allah. 2 jilid Mukhtasar al-Ulu lil Ali al-Ghaffar. Jadi Imam Malik rahimahullah, berada di Madinah, di Masjid Nabawi ngajar. Belum pernah ada orang bertanya tentang bagaimana istiwa. Tiba-tiba ada orang bertanya. Karena dari zaman sahabat, tabi'in, gak ada yang bertanya tentang istiwanya Allah. Gak ada yang tanya. Semua mengimani. Tiba-tiba orang bertanya, Allah Ar-Rahman istawa, istiwanya bagaimana? Diam Imam Malik. Diam dulu. Diam lama sampai bercucuran keringatnya. Karena belum pernah ada yang bertanya tentang kaifiat sifat Allah, gak ada yang tanya. Ketika tanya itu, sebelum Imam Malik mengatakan ini, al-istiwa ghairu majhul, wal-kaif ghairu ma'kul, wal-iman bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, bahwa istiwa itu maklum, sudah diketahui maknanya. Dan kaifiat tidak dapat dicapai dengan nalar, tidak dapat diketahui. Beriman wajib, dan menanyakan tentang itu bid'ah. Maka dikeluarkan orang itu. Karena bibit ahlul bid'ah. Maka kita gak boleh bertanya. Yang wajib kita mengimani. Dan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan tetapkan oleh Rasulnya SAW. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yang wafat tahun 150 Hijriah. Yang terkenal dengan Imam Hanafi. Beliau berkata, man angkara anna Allah azza wa jalla fis sama faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, mengingkari, dia mengingkari Allah di atas langit, maka ia telah kafir. Dibawakan oleh Imam Ad-Dhabi dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu lil Aliyyi Ghaffar. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kewajiban kita mengimani, mengimani apa-apa tentang ayat-ayat sifat kita wajib imani. Kemudian kita tidak menanyakan tentang masalah itu. Kita wajib mengimani. Karena para salafus saleh enggak menanyakan. Kita wajib mengimani. Dan kita meyakini bahwa Allah itu maha indah, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Sehingga dengan kita mengkaji sifat-sifat Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Bertambah kecintaan kita kepada Allah. Bertambah rasa harap kita kepada Allah Taala. Itu harus terus. Kalau kita mengkaji tentang Allah yang maha besar, seperti Allah maha besar, makhluknya Allah yang paling besar arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy itu makhluk yang besar, semuanya takut kepada Allah, semuanya takut kepada Allah. Dan seluruh malaikat apabila Allah mau mengucapkan, Allah mau berfirman, itu baru Allah mau berfirman, pingsan mereka semua malaikat itu, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baru Allah mau berfirman, mau bicara, takut mereka luar biasa. Ini makhluk yang besar, malaikat. Takut. Sampai kemudian setelah Allah sudah firmankan, baru mereka sadar. Mereka bangun dari pingsannya. Hatta idza fuz'a qulubuhum qalu madza qala rabbukum? Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga ketika mereka bangun dari pingsannya, apa yang Allah katakan? Allah mengatakan benar. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Takut. Maksudnya kita sebagai makhluk yang kecil, yang lemah, mengimani ini bahwa Allah itu maha besar. Kita wajib bagi seorang mukmin, seorang mukminah, mengimani tentang nama dan sifat Allah bahwa Allah itu maha besar. Kita wajib mengagungkan Allah. Kita wajib takut kepada Allah Taala. Takut kepada Allah. Takut kepada siksanya. Takut kepada azabnya. Kita juga mencintai Allah yang maha agung, maha besar, maha indah. Gak ada yang paling indah kecuali Allah Ta'ala. Gak ada yang paling besar kecuali Allah. Kita mengimani itu, mencintai Allah Ta'ala. Dan Allah sangat sayang kepada kaum mukminin. Kita mengimani itu. Kemudian timbul raja harap kepada Allah Ta'ala. Mengharapkan rahmatnya Allah yang sangat luas. Kita mengharapkan agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini harus seperti itu orang yang beriman. Bukan kita mengkaji sifat-sifat ini cuma sekedar menetapkan ulu, menetapkan istiwa. Bukan hanya itu aja. Tapi bagaimana kita mengagungkan Allah? Bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah? Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Bagaimana kita takut kepada Allah, menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat? Karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dan yang lainnya. Seperti itu harus ada bagi setiap mukmin dan mukminah ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Dan kita wajib juga mengingkari, menafikan semua sifat-sifat yang kurang bagi Allah sebagaimana Allah menafikan dari dirinya. Allah menafikan dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah disentuh oleh ngantuk. Allah enggak pernah tidur selama-lamanya. Kalau Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, mestinya kita ini tahu bahwa kita terus diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, sehingga kita berhati-hati dalam hidup ini untuk terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang penuh manfaat dari dua poin, poin ke-13 dan 14 Kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita simak bersama tadi. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan agar kita bisa mengambil faedah yang lebih luas dari kajian di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari penelpon 0218236543. Ya, silakan. Ada penanya yang mengirimkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menjelaskan kepada keluarga kita, suami atau istri kita, yang menyebutkan bahwa bagaimanakah dengan dalil yang menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat, lebih dekat dari urat nadi, dibandingkan dengan atau dikaitkan dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, berkaitan dengan masalah Allah itu Maha Tinggi, tapi Allah juga menyebutkan bahwa Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, aku menjawab doa mereka. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah tetap berada di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Dekat dalam artian Allah Ta'ala mengetahui semua yang dilakukan oleh hambanya. Bukan berarti dekat itu bahwa zatnya Allah itu bersatu dengan hambanya, tidak. Allah tetap di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya, tapi Allah juga di atas arsy. Kita wajib menetapkan demikian, karena kaidah kita bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, itu kaidah itu yang harus kita pegang. Jadi ayat-ayat itu tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Cuma akal kita tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka para ulama salaf sudah menjelaskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan tentang masalah ini. Jadi kalau dikatakan bahwa kami lebih dekat dari urat leher nadinya, itu berkaitan dengan malaikat Allah. Itu berkaitan dengan malaikat Allah. Ayat itu terdapat dalam surah Qaf. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dari urat lehernya. Yang dimaksud di situ malaikatuhu. Dalam tafsir-tafsir disebutkan malaikatuhu, artinya kami malaikat lebih dekat. Itu. Seandainya itu pun diartikan kepada Allah, tetap Allah dekat, karena Allah tahu tentang dirinya. Allah mengetahui tentang apa yang ada dalam dadanya dia, mengetahui semua. Tapi Allah tetap berada di atas arsy. Jadi kalimat itu tidak bertentangan. Dia harus dijelaskan dengan penjelasan para ulama yang paham tentang masalah ini. Nah, yang lain nanti insya Allah kita akan bahas di bab selanjutnya berkaitan dengan ma'iyah, kebersamaan Allah. Nanti kita akan bahas itu insya Allah di bab selanjutnya setelah ini. Yang lain. Terima kasih jazakal khairan jawaban dan nasihat Al Ustaz. Untuk selanjutnya kita berikan kembali kesempatan dari penelpon di 0218236543. Anda yang akan bertanya. Sekali lagi kami harapkan bertanya berkesesuaian dengan materi bahasan. Silakan. 0218236543. Kami coba sapa kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, ini dari Ibu Ida dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Silakan. Saya mau nanyakan nih Pak Ustadz tentang definisi kafir, Pak Ustadz. Sehubungan dengan hadis yang mengatakan bahwa yang membedakan Islam dan bukan Islam itu sholat. Bagaimana dengan yang banyaknya umat sekarang yang mengaku Islam tapi istilahnya hanya Islam KTP? Apa itu juga bisa dikatakan kafir, Pak Ustaz? Mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang di Kota Mobagu. Silakan Ustaz. Iya, tentang berkaitan dengan masalah kafir dalam Islam, di syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saya jelaskan di poin ke-43 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Definisi kufur secara bahasa artinya menutupi, sedangkan menurut syariat kufur adalah tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Ini prinsip yang pertama berkaitan dengan kafir. Dan kufur dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Kufur yang besar artinya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalnya. Sedang kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, juga tidak menghapuskan pahala amalnya, akan tapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufurannya, dan pelakunya tetap dihadapkan dengan ancaman. Kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, sedangkan kufur kecil jika pelakunya masuk neraka dia tidak kekal. Kufur besar menjadikan hal, darah dan harta pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak demikian. Kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dan orang mukmin, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kufur. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat, apakah dia kafir atau tidak? Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat." Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan artinya orang yang meninggalkan sholat dia sudah berada di ambang pintu kekafiran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia sadar meninggalkannya, maka dia berada di ambang pintu kekafiran. Ini penjelasan jumhur ulama. Adapun riwayat-riwayat bahwa para sahabat mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat itu kafir, diartikan dengan kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Karena ini harus kita pahami penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Arti seluruh ulama salaf menjelaskan bahwa orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dia melakukan perbuatan dosa besar, yang paling besar setelah syirik. Dan dia dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya orang meninggalkan sholat itu daripada dosa berzina. Dan dosa yang lainnya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hukmu Tarikis Salah, hukum orang meninggalkan salat. Jadi masalah mengkafirkan, ada riwayat dari Imam Ahmad tentang pengkafiran ini, dan juga dari yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi jumhur ulama tidak mengkafirkan. Sebab kalau dikafirkan, sekarang orang meninggalkan sholat nih, yang wajib. Sekali dia meninggalkan sholat, kafir. Kalau meninggalkan sholat sekali, kafir, berarti otomatis dia cerai dengan istrinya. Sekali. Sekarang kalau dikatakan dia kafir, bagaimana dia masuk Islam lagi? Kalau dia kafir, berarti kalau dia mati, dia dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir. Tapi gak pernah ada tuh riwayat dari para ulama sejak zaman dulu meninggalkan sholat dikuburkan di tempat orang-orang kafir. Gak pernah ada. Soal pendapat, memang ada pendapat seperti itu. Tapi ini kita bicara soal dua pendapat yang paling kuat. Makanya ketika orang mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir, berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, masih bingung juga menetapkannya. Kaidahnya nggak ada tuh. Gitu. Makanya pendapat jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Dia berbuat dosa besar yang paling besar, tapi wajib diingatkan. Nah kondisi kalau kita lihat sekarang ini banyak umat Islam meninggalkan sholat, banyak. Nah sekarang bagaimana? Ya kita, kewajiban kita mengancam. Karena Allah mengutus para nabi, para rasul untuk mengancam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia, untuk memberikan kabar gembira, mengancam. Kita mengancam, menjelaskan orang yang meninggalkan sholat, ancamannya neraka, dimasukkan ke neraka Saqar. Ada ayat dalam Quran seperti itu. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi yang lainnya tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat, akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, dan yang lainnya. Dan berapa lagi ancaman-ancaman yang lainnya tentang orang yang meninggalkan sholat. Jadi ancaman tetap. Tapi ketika kita mengatakan orang itu kafir, yang meninggalkan sholat kafir, berarti dia luar Islam, kafir. Kalau kafir, berarti otomatis cerai dengan istrinya. Iya tidak? Tapi kenyataan yang ada bagaimana? Hatta dari ulama yang mengkafirkan, membiarkan aja itu kafir, tapi tetap rumah tangganya mesti otomatis cerai kan. Gak boleh perempuan muslimah kawin dengan laki-laki kafir, dengan nas Al-Quran. Kemudian kalau mati, mati tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Gak pernah ada itu orang yang gak sholat khusus pemakaman orang yang tidak sholat. Gak pernah ada itu. Tapi tetap ancamannya berat, dosa besar yang paling besar. Kita harus ingatkan itu, karena orang meninggalkan sholat itu ujung-ujungnya masuk ke neraka. Kehidupannya nggak akan beres itu. Orang nggak sholat nggak akan mengalami ketenangan, nggak akan mengalami kebahagiaan, nggak akan mengalami keberkahan dalam hidupnya. Rumah tangganya nggak berkah. Orang yang nggak sholat mesti mengalami kesulitan dalam hidupnya, meskipun dia kaya raya. Orang yang gak sholat pasti akhirnya su'ul khotimah, jelek sudah, jelek kehidupannya. dua pendapat yang paling kuat. Makanya ketika orang mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir, berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, masih bingung juga menetapkannya. Kaidahnya nggak ada tuh. Gitu. Makanya pendapat jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Dia berbuat dosa besar yang paling besar, tapi wajib diingatkan. Nah kondisi kalau kita lihat sekarang ini banyak umat Islam meninggalkan sholat, banyak. Nah sekarang bagaimana? Ya kita kewajiban kita mengancam. Karena Allah mengutus para nabi, para rasul untuk mengancam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia, untuk memberikan kabar gembira, mengancam. Kita mengancam, menjelaskan orang yang meninggalkan sholat ancamannya neraka, dimasukkan ke neraka Saqar. Ada ayat dalam Quran seperti itu. Kemudian juga disebutkan oleh hadis Nabi yang lainnya tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat, akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman dan yang lainnya, dan berbagai ancaman-ancaman yang lainnya tentang orang yang meninggalkan sholat. Jadi ancaman tetap. Tapi ketika kita mengatakan orang itu kafir, yang meninggalkan sholat kafir, berarti dia luar Islam, kafir. Kalau kafir, berarti otomatis cerai dengan istrinya. Ya tidak? Tapi kenyataan yang ada bagaimana? Hatta dari ulama yang mengkafirkan, membiarkan aja itu. Kafir, tapi tetap rumah tangganya. Mesti otomatis cerai kan? Gak boleh perempuan muslimah kawin dengan laki-laki kafir dengan nas Al-Quran. Kemudian kalau mati, mati tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Gak pernah ada itu orang yang gak sholat khusus pemakaman orang yang tidak sholat. Gak pernah ada itu. Tapi tetap ancamannya berat, dosa besar yang paling besar. Kita harus ingatkan itu. Karena orang meninggalkan sholat itu ujung-ujungnya masuk ke neraka. Kehidupannya gak akan beres itu. Orang yang gak sholat gak akan mengalami ketenangan, gak akan mengalami kebahagiaan, gak akan mengalami keberkahan dalam hidupnya. Rumah tangganya gak berkah. Orang yang gak sholat mesti mengalami kesulitan dalam hidupnya, meskipun dia kaya raya. Orang yang gak sholat pasti akhirnya su'ul khotimah, jelek sudah, jelek kehidupannya. Diazab di kuburnya, diazab nanti neraka, dengan nas dalil dari beberapa hadis Nabi yang sahih tentang itu. Enggak sholat. Jadi ancaman tetap diingatkan dan diajak juga mereka untuk sholat, karena banyak kaum muslimin melalaikan sholat. Siapa aja, apakah orang umum, apakah mahasiswa, apakah pelajar, apakah dia pejabat, pegawai, orang di pasar, supir dan segala, banyak yang enggak sholat. Ini harus diingatkan, jadi enggak boleh dibiarkan. Makanya kita harus ingatkan itu. Di rumah kita, yang paling penting sekarang, di rumah kita sekarang, gak boleh ada pekerja yang gak sholat. Gak boleh ada pembantu yang gak sholat. Gak boleh supir gak sholat, wajib sholat. Kalau dia gak sholat, sudah diancam, tetap demikian, dikeluarkan. Kasih hukuman. Seperti itu, untuk terus mengingatkan orang untuk menegakkan sholat. Bapak wajib menegakkan sholat ini. Karena sholat ini tiang agama. Tiang agama. Dan kalau tiang ini tidak tegak, akan rubuh. Yang pertama dihisab di hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Arti kita tidak mengkafirkan, tapi tetap menjelaskan kepada umat ini tentang wajibnya sholat. Iya. Satu lagi pertanyaan. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan istilah istiwa, ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa tidak tepat terjemahan dengan bersemayam, dan hal tersebut atau kalimat istiwa tersebut tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada terminologi yang tepat untuk hal tersebut. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz terhadap permasalahan ini. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Iya, artinya memang semua terjemahan kalau kita lihat nggak semuanya tepat. Artinya orang sudah terbiasa menyebutkan istiwa dengan bersemayam, ya kita sebutkan demikian. Kalau memang kurang tepat, ya kita artikan dengan istiwa aja. Artinya kita enggak ribut dalam masalah ini, tetapi kita wajib menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Sudah, yang paling penting itu. Soal masalah terjemahan, memang banyak yang belum tepat. Karena bahasa kita tidak luas dengan bahasa Arab. Bahasa Arab sangat luas, sangat kaya dengan bahasa Arab itu. Untuk bahasa kita banyak yang enggak tepat memang untuk terjemahkan. Jadi ini istilahnya seperti sholat, ya kita artikan dengan sholat, tapi kan di Indonesia sudah bisa diartikan dengan sembahyang, tapi yang tepat kita artikan dengan sholat, sama juga dengan istiwa. Wallahu'alam, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, untuk nasihat saya, kita terus belajar menuntut ilmu, memahami Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf, baca kitab-kitab ini dengan sampai selesai, sampai tamat, sehingga kita tahu isi dari kitab ini. Dan kita harus menghadirkan rasa takut kita kepada Allah ketika kita berbicara tentang sifat Allah. Allah Maha Agung, Allah itu Maha Indah, Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Berkuasa, Allah itu Maha Kuat. Begitu harus kita ingat, Allah Maha Mengetahui, bahwa kita diawasi terus oleh Allah, sehingga kita berhati-hati dalam hidup ini, bahwa kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Kita berusaha bagaimana melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Meskipun enggak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Kita wajib mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan ada rasa cinta kita kepada Allah karena Allah menciptakan, memberikan rezeki kepada kita. Ada rasa harap kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga dan memohonkan rahmatnya. Dan ada rasa takut kepada Allah dari semua siksaan, azab dan yang lainnya. Dan juga kita khawatir jangan sampai amal kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak mengikuti pemahaman yang benar ini, atau karena kesyirikan. Kita harus hati-hati bagaimana kita ingin amal-amal kita yang kita lakukan ikhlas dan ittiba dan diterima oleh Allah dengan betul-betul keikhlasan kita, kejujuran kita, dan pengagungan kita kepada Allah SWT. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.